selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nampak insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pokok yang kelima dari enam pokok yang disebutkan dalam risalahnya Al-Usul As-Sittah. Enam pokok di dalam agama Islam yang tentunya wajib diketahui bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk dijadikan akidah serta keyakinan yang benar, sehingga memiliki kekuatan di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terombang-ambing dengan berbagai macam syubhat syahwat yang terus menerpa seorang hamba di dalam agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh rahimahullahu taala al-ashrul khamis. Pokok yang kelima. Bayanullahi subhanahu li auliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim min a'da'illah al-munafiqin wal fujjar. Yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran wa hiya qawluhu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ali Imran ayat 31 al-ayah. Wa ayatun fi suratil Ma'idati wa hiya qawluhu ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah al-ayah. Wa ayatun fi Yunus al-Ma'idah ayat 54. Wa ayatun fi Yunus wa hiya qawluhu ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Thumma sara al-amru inda aktari man yadja'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa hufadil syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihim min tarkit tiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wala budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum wala budda min tarkil imani wa taqwa faman ta'ahada bil imani wal taqwa taqwa falaysa minhum. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Di dalam pokok yang kelima ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang masalah perbedaan wali Allah dan juga wali syaitan. Baik. Dari sini pula kita bisa memahami dan juga bisa mengetahui bahwasanya yang disebut dengan wali itu belum tentu benar bahwasanya dirinya itu adalah waliullah atau yang dinamakan dengan habaib belum tentu itu adalah habibullah. Karena wali ada dua, habib juga ada dua. Ada waliullah, yaitu tentara-tentara Allah, ada waliu syaitan, tentara-tentaranya syaitan. Demikian juga ada yang dikatakan habibullah, ada yang dikatakan habibu syaitan. Di mana secara zahir kadang tidak bisa terbedakan. Orang yang dikatakan wali syaitan, mereka berpenampilan dengan penampilan wali Allah. Dan bahkan mereka berpakaian dengan pakaian mereka. Akan tetapi, tidaklah mereka bisa menipu, melainkan orang-orang yang bodoh di dalam beragama. Tidaklah tertipu dengan mereka, tidaklah terlena dengan penampilan mereka, melainkan orang-orang yang juhal dengan urusan agamanya. Karena waliullah atau habibullah itu tidak dikenal dengan pakaian tertentu. Tidak dikenal dengan gaya tertentu, tidak. Oh, kalau ini wali harus pakai sorban. Kalau ini wali harus pakai jubah. Kalau ini wali harus pakai tasbih. Kalau ini wali harus pakai selendang. Tidak ada. Kalau seandainya ini adalah ciri bahwasanya fulan ini wali Allah yang pakaiannya pakaian tidak karuan, itu wali setan, gampang. Kita tidak perlu belajar. Akan tetapi ukuran bahwasanya fulan itu wali Allah, alan itu wali setan, itu bukan pakaian. Kalau seandainya pakaian ini jadi ciri bahwasanya orang itu menjadi wali-wali Allah, para sahabat itu bukan merupakan wali Allah. Bagaimana kalau kita tengok sejarahnya Ahlus Sufah, Abu Hurairah dan juga yang lainnya. Apakah mereka memiliki pakaian yang cukup untuk mereka pakai? Apakah mereka memiliki pakaian yang indah untuk mereka pakai? Tidak. Dan bukan itu ukuran bahwasanya fulan itu wali Allah atau wali syaitan. Bukan dengan penampilan, tetapi dengan amalan, dengan keyakinan, dan juga ibadah, dan juga ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ukurannya. Sehingga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa' fala taghtar fihi wala tusaddiqhu hatta ta'lama mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat seseorang yang bisa terbang, berjalan di atas air, siapa yang tertipu dengan perbuatan ini? Orang bodoh. Masya Allah, itu fulan sakti, berarti itu wali Allah. Jadi mayoritas orang yang tertipu dengan orang-orang seperti ini adalah orang yang bodoh dengan agamanya. Di dalam hal ini pula seseorang tidak boleh tertipu dengan penampilan seseorang. Tidak boleh tertipu dengan penampilan. Bagaimanapun penampilan dia, bagaimanapun kehebatan dia, kita harus pelajari. Jangan-jangan dia bisa seperti itu karena syaitan. Karena syaitan itu di dalam menggelincirkan manusia tidak hanya satu cara mereka pakai. Berbagai macam cara. Kalau masyarakatnya ini mayoritas para pecinta kuburan, para pecinta dukun, maka setan akan masuk ke dalam dukun. akan memberikan pada mereka sesuatu yang dianggap takjub oleh masyarakatnya, sehingga menganggap bahwasan dukun inilah seorang wali. Masuklah dia pada seseorang ini, kemudian diberikan sesuatu yang menakjubkan di tengah-tengah kaumnya. Dia bisa terbang, dia bisa mengobati orang yang sakit. Sehingga mayoritas inilah yang dikatakan wali, kata mereka. Kalau seandainya mayoritas masyarakatnya misalnya pecinta dunia, ditampilkanlah sosok mereka, orang-orang yang bisa membukakan dunia mereka. Barang siapa yang pengen dagangannya lancar, maka datanglah ke fulan. Maka akan diberikan jimat ini dan itu, maka kalau dia mengambil dari situlah dagangannya akan laris. Masuk ke situ setan. Sesuai dengan masyarakatnya apa tingkat kemampuannya. Dan setan lebih cerdas. Mereka bisa melihat kita, kita gak bisa melihat mereka. Maka jangan tertipu dengan zahirnya seseorang, dengan tampak luarnya seseorang, pelajari. Dan ini wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, kalau sekarang orang yang seperti itu tukang sulap. Nah, dan setan pun mampu untuk membantu para penolongnya seperti itu. Wa yatiru fil hawa, dia bisa terbang di angkasa. Enggak sembarangan. Siapa yang enggak takjub dengan orang seperti ini? Orang juhal, orang bodoh akan mengatakan inilah wali karena dia sakti. Karena dia memiliki kemampuan di luar batas manusia. Jadi ukuran itu wali atau bukan adalah seperti ini. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila kalian melihat orang yang seperti ini keadaannya, apapun, kiaskan, jangan hanya sekedar apa namanya berjalan di atas air atau terbang di angkasa, apapun. Dia bisa merubah kertas jadi uang atau apapun yang sifatnya menakjubkan kalian. Fala taqtar fi, kata beliau, jangan kau tertipu dengan orang ini. Karena karomah dengan sihir itu beda. Kalau sihir itu datangnya dari syaitan, kalau karomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Al-Furqan, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwasannya kalau karomah itu Allah berikan kepada wali-walinya tanpa sadar kalau dia punya. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir ini merasa dimiliki oleh orang tersebut. Tapi kalau karomah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kapanpun hamba itu butuh. Ini bedanya antara karomah dengan sihir. Kalau sihir yang semisalnya bisa seperti dia. Kalau misalkan ada dukun yang bisa menyihir, di sana juga ada dukun yang bisa melakukannya. Kan dari setan, dan setan tidak akan bisa lebih daripada itu. Tetapi kalau karomah yang Allah berikan kepada wali Allah, wali-walinya, ini tidak mampu disamai oleh orang lain karena satu yang memilikinya. Kadang satu diberikan karomah bisa sekian dan sekian, satunya diberikan karomah itu dan ini. Kalau kita tengok sejarah tukang sihir, apa yang mereka lakukan? Nyihir tongkat jadi ular, zamannya Nabi Musa. Tetapi kalau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan oleh para rasul, yang dibawa oleh para rasul semuanya beda-beda. Kalau sihir itu saja. Menceraikan antara suami dengan istri, atau menyatukan antara seseorang yang tadinya benci jadi satu. Itu dari dulu sampai sekarang. Itu perbuatan setan. Dan semuanya seperti itu. Tetapi kalau itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Semuanya akan diberikan sesuai dengan keadaannya. yang pula diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada zaman itu ketika kaum muslimin sedang menghadapi pasukan orang-orang musyrikin kufar, mereka semuanya bisa berjalan di atas air. Karena tidak ada ketika itu apa? Sebuah kendaraan yang mereka hendak kendarai untuk menuju peperangan itu. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sihir. Demikian juga karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu batang siwak yang diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah. Siwak ada karomahnya. Jadi ketika itu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengin menyerang orang-orang kufar. Biasa kalau perang ini mengirim salah satu telik sandi untuk melihat pasukan musuh. Dan kebiasaan ketika itu kaum muslimin adalah siwak. Mereka memakai siwak di giginya agar supaya bersih, menghilangkan rasa kantuk, menyegarkan badan. Datanglah telik sandi itu untuk melihat pasukannya kaum muslimin seberapa besar jumlahnya. Dan ketika telik sandi itu datang, mereka melihat kaum muslimin sedang bersiwak giginya. Karomah dari Allah. Telik sandi ini bodoh karena tidak paham syariat kita. Dia menganggap bahwasanya kaum muslimin ini sedang ngasah gigi-gigi mereka untuk makan kita, kata. Sekedar siwak. Dia sudah, pikirannya sudah tidak menentu. Ini kaum muslimin yang hendak menyerang kita dalam hatinya sudah siap-siap mengasah gigi-gigi mereka. Hanam, pulanglah telik sandi ini. Memberitahukan kepada pasukan yang hendak ditatangi kaum muslimin dan mengatakan, hati-hatilah kalian terhadap pasukannya Muhammad. Terhadap pasukan kaum muslimin. Di pagi hari yang saya datang kepada mereka, mereka sudah siap mengasah gigi-gigi mereka untuk makan kalian. Padahal cuma siwak biasa. Kita tidak tahu siwak cuma membersihkan gigi. Tetapi ini karomah yang Allah berikan. Subhanallah. Dan seperti ini karomah. Nah. Siwak. Karomah. Nah. Maka jangan disepelekan sunnah. Jangan disepelekan perkara-perkara kecil yang sifatnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada barokahnya. Nah. Ini perbedaan antara karomah dengan sihir. Dan juga perbedaan antara wali Allah dan juga wali asyaitan. Di dalam pokok yang kelima ini kata beliau, bayanullah subhanahu li awliya'illah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim. Dan membedakan antara wali Allah dengan orang-orang yang ingin menyerupai mereka tapi bukan mereka. Min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah. Al-munafiqina wal-fujjar. Ini orang-orang munafik. Dengan orang-orang fujjar. Ini ahlul maksiyah. Dan makna daripada wali adalah al-mahabbatu wa nusrah. Mahabbah, kecintaan dan pertolongan. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kecintaan dari Allah, juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa auliya Allah la yatamayyazuna an ghairihim. Adapun wali-wali Allah tidak terbedakan dengan yang lainnya. Mereka memakai pakaian seperti yang kalian pakai. Mereka beribadah sebagaimana kalian beribadah. Jadi tidak terbedakan antara mereka dengan manusia yang lainnya bimadharin dengan tampilan. Tidak ada bedanya. Bahkan mungkin orang yang bukan wali tampilannya lebih bagus daripada wali Allah. Dan timbangan seseorang itu wali Allah atau bukan, bukan dengan penampilan. Lakinnahum yatamayyazuna an ghairihim bi'amalihim. Tetapi mereka terbedakan dengan yang lainnya karena sebab amalan dan juga ibadah yang dia miliki. Serta akidah yang sahih yang mereka yakini. Ini bedanya. Jadi dengan amal saleh, wal ilm dan juga dengan ilmu. Jadi orang yang sama-sama memakai pakaian, yang sama memakai peci yang sama, tetapi akan terbedakan dengan amalan dan juga ilmunya. Wali Allah akan senantiasa memberikan kebaikan dalam setiap ucapannya. Dia akan berpikir bahwasanya ucapannya ini harus memberikan manfaat dan dia berucap dengan ilmu. Dan di antara daripada sifat-sifat wali-wali Allah, adillatun 'alal mu'minin, merendahkan diri terhadap orang-orang mukmin. Memiliki sifat tawadhu, tidak merasa besar di tengah-tengah mereka. Tidak merasa memiliki kelebihan di tengah-tengah mereka, biasa-biasa saja. Nah, ini wali-wali Allah. Sifat rendah hati, rendah diri, menjauhi sifat sombong di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum mukminin. Jangan sebaliknya. Kalau di kalangan kita sendiri kaum muslimin kita merasa sombong, tetapi ketika kita berhadapan dengan orang kafir kita merendahkan diri kita. Nunduk-nunduk, senyum-senyum, tetapi kalau dengan saudaranya kaum muslimin diam, tidak mau bicara, itu bukan sifat wali Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi kita Muhammad adalah Rasul. Dan orang-orang yang bersamanya, para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang keras dengan orang kafir. Tetapi dengan kaum muslimin, mereka penyayang. Tidak sebaliknya. A'izzatun alal kafirin. A'izzah. Memiliki kewibawaan di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka juga berjihad di jalan Allah. Jihad tidak hanya dengan pedang, tidak hanya dengan tombak. Jadi jangan memaknai kalimat jihad sesempit itu. Atau harus berperang melawan orang-orang kafir, tidak. Itu juga termasuk bagian daripada jihad. Kalau waktunya sudah ada. Adapun masa-masa sekarang ini bukan waktu-waktu untuk jihad dengan mereka karena mereka tidak menyerang kita. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu bahwasanya orang kafir yang boleh untuk kita perangi adalah orang kafir yang memerangi kita. Nah, tetapi makna jihad lebih luas daripada itu. Termasuk kalian menyabarkan diri kalian untuk menghadiri majalisul ilm, memahami ilmu, menghafal ilmu, mengamalkan ilmu. Ini juga termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jihadun bil ilmi, jihad dengan ilmu. Hadza khawasun min ibadillah, termasuk jihadnya jihadun khus. Na'am, jihadun khas. Jihad yang khusus. Jadi jihad dengan ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, ini jihadnya orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad dengan pedang, dengan tombak, semuanya mampu melakukannya. Tetapi kalau jihad dengan ilmu, tidaklah orang semuanya mampu. Jihad dengan ilmu, beberapa marhalah, beberapa proses yang harus dia lalui. Kesabaran dalam menuntutnya. Kesabaran dalam menghafalnya. Kesabaran dalam mengamalkannya. Dan kesabaran ketika mendakwahkannya. Ini jihad dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu ini tidak sembarangan orang mampu. Adapun jihad dengan tombak melawan orang kafir, tidak perlu mempelajari. Nah, jadi termasuk daripada ciri-ciri wali Allah, yang pertama adalah merendahkan diri di kalangan kaum muslimin, menyayangi mereka dan berwibawa di hadapan orang-orang kufar. Demikian pula dia jihad di jalan Allah. Dan ladang jihad ini sangat banyak. Dengan ilmu yang memiliki ilmu. Dengan harta yang memiliki harta. Menyebarkan Islam dengan hartanya. Mempermudah manusia untuk mendapatkan hidayah dengan hartanya. Permudah jalan manusia untuk mendapatkan ilmu ini dengan usahanya. Dengan pikirannya. Ini termasuk jihad. Dan termasuk ciri wali-wali Allah. La yakhafuna laumata la'im. Dan dia tidak merasa gentar. Tidak merasa takut. Dengan banyaknya orang-orang yang mencela dirinya. Ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ciri daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa rendah ketika mengamalkan sunnah. Tidak merasa takut dengan celaan ketika dia mengamalkan ajaran Islam. Di mana sekarang ini kita hidup pada masa-masa yang Islam sudah direndahkan oleh kaum muslimin sendiri. Sunnah-sunnah sudah direndahkan oleh kaum muslimin sendiri. Dan bahkan seseorang yang mengerjakan sunnah direndahkan di tengah-tengah mereka. Dan ciri daripada wali-wali Allah itu tidak pernah merasa rendah, tidak pernah merasa takut dengan itu semuanya. Tidak takut hanya dicela. Tidak takut hanya sekedar dijauhi. Selama dia di atas kebenaran, selama dia na'am di atas al-haq, dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Karena dia yakin bahwasanya siapapun yang mengamalkan Islam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti Allah akan cinta pada dirinya dan manusia pula akan cinta pada dirinya. Dan dia juga yakin barang siapa yang mengerjakan suatu perkara dalam rangka itu adalah kemaksiatan, suatu saat nanti Allah akan murka pada dirinya. Dan manusia pun akan meninggalkan dirinya. Sebagaimana hal ini disebutkan, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu wan-nasu jami'a." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ajaran Islam, sunnahnya dipelajari. Sunnahnya dipahami, dihafalkan, kemudian diamalkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia semuanya membencinya. Suatu saat nanti Allah akan cinta pada dirinya dan manusia juga akan cinta pada dirinya. Karena orang yang berpegang teguh dengan agama itu memiliki sisi yang lain dari yang lain. Dia akan memiliki amanah ketika diberikan. Dia akan mengucapkan dengan ucapan yang jujur bagaimanapun keadaannya. Ini sifat mereka. Dan manusia itu cinta dengan sifat-sifat yang seperti ini. Yang sudah sangat jarang kita dapatkan manusia yang mau pegang amanah. Manusia yang mau berkata jujur. Manusia yang mampu menepati janji. Sudah langka kita dapatkan. Tetapi para wali Allah, ini sifat-sifatnya. Walaupun di awal perjalanannya dia dicela, suatu saat nanti mereka akan tahu bagaimana indahnya orang ini. Berbeda dengan yang kedua. Manil tamasa ridhon nasi bisakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sakhatallahu wan nasu jami'a, akhirnya nanti Allah akan murka pada dirinya dan manusia akan tahu kejelekan sifatnya. Dan akan dibenci oleh manusia. Baik. Dan wali Allah tidak merasa gentar banyaknya celaan yang mencela dirinya. Ketika dia berpegang teguh dengan agama Islam. Dengan syariat Islam. Dengan sunnah. Ini makna daripada wali. Dan ciri daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus bagaimana dengan wali songo? Wallahualam. Apakah mereka wali benar? Ya sudah. Kalau kita tengok sejarahnya, coba baca buku sejarahnya. Kemudian lihat bagaimana sifat mereka. Bagaimana ibadah mereka. Bagaimana dakwah mereka. Kalau sesuai dengan apa yang kita sebutkan, berarti mereka wali Allah. Kalau bukan, oh ini kalau Sunan Kalijaga ini tukang tapa di kali. Apakah ada dalam Islam syariat untuk tapa dikali sampai lumutan, berarti dia gak sholat kan? Dia kalau Ramadan gak puasa berarti. Terus bagaimana dikatakan wali Allah seperti ini? Apa kalau tapa bahasa Riau apa? Semedi. Siapa yang suka semedi? Cari wangsit, beli SDSB. Nah, ini sejarahnya dari mereka. Sudah, kita tidak usah menghukumi mereka itu wali setan. Kita tidak tahu siapa mereka. Yang jelas kita tahu sifatnya, terapkan. Oh, sesuai dengan sifat wali Allah. Bukan? Bukan. Itu dalam menghukumi seseorang. Jangan langsung diponis, oh berarti itu wali setan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi itulah, maka kenali ilmu. Kau tidak akan tahu siapa pembawanya. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kenali kebenaran. Oh, kebenaran itu ini. Hafalkan, pahami. Engkau akan tahu siapa yang membawa kebenaran dengan engkau tahu. Cerminkan seseorang dengan kebenaran yang engkau pelajari. Saya sudah tahu sunnahnya seperti ini. Sunnahnya lagi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sepulan ini sama enggak dengan ini? Kalau sama berarti dia ahlu sunnah dan dia baik. Selesai. Jadi jangan menimbang kebenaran dengan orang. Wah, dia itu punya pondok besar, dia itu seorang yang sekian dan sekian pasti benar, enggak? Jangan timbang kebenaran dengan seseorang, tapi timbanglah seseorang itu dengan kebenaran. Kenali dulu kebenaran, pelajari kebenaran itu apa. Kemudian timbang manusia dengan kebenaran yang kalian miliki. Itu cara menimbang orang. Jangan dengan timbangan mayoritas. Kalau banyak berarti benar, kalau sedikit berarti salah. Bukan itu timbangan agama. Dan ini bimbingan para ulama. Sehingga kita tidak terjatuh dalam taklid. Membebek pada seseorang. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu, sabar. Pahami. Seperti itu. Pertimbangan. Di dalam menilai seseorang, apakah dia jelas kebenar atau tidak. Adapun mereka-mereka yang dikenal dengan wali songo ini, kita tidak tahu siapa mereka. Sanatnya pun kita tidak tahu, kitab apa yang sampai kepada mereka sanatnya. kalau dalam Al-Quran, dalam hadis, ilmu agama itu dijaga dengan tiga ilmu. Enggak sembarangan orang ngaku saya wali. Jadi ilmu agama dijaga dengan tiga ilmu. Enggak sembarangan orang ngomong dalam agama. Dites tiga ilmu ini, terapkan pada dirinya ada apa enggak. Jadi Islam itu ilmiah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang itu ada, silsilahnya ada. Jangan mentang guru saya ini dari gurunya lagi dari gurunya sampai Rasulullah lah, kok enak seperti itu ngomongnya. Mana sanadnya, mana ininya, silsilahnya siapa? Jadi agama Islam dijaga dengan ilmu sanad. Sanad itu haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan hadis kepadaku fulan. Telah meriwayatkan hadis dari fulan-fulan. Terus sampai Rasulullah. Loh, bagaimana kita bisa tahu kalau fulan ini ada? Apa sekedar nama atau benar-benar ada zaman dulu? Ada kitabnya. Disebutkan dalam kitab oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat, sahabatnya ini semuanya ada. Sahabat ini punya muridnya ini semuanya komplit ada. Muridnya sahabat ini punya murid lagi ini semua muridnya ada. Muridnya ini ada semuanya sampai bin-bin-bin-binnya ada. Tidak sembarangan jadi ngomong dalam agama ini. Semuanya bisa cek kebenarannya. Dan agama dijaga dengan ilmu ini. Ilmu yang kedua, ilmu nasab. Nasab itu keturunan. Jadi kalau kita mengatakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, ini nama silsilah nasab. Kalau kita mungkin menyebutkan kakek saja tidak tahu kakeknya siapa. Jadi kalau orang Arab itu kita tanya, Ibnu man anta? Kamu ini anak siapa? Anak Ibnu fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, sampai buyut yang pertamanya tahu. Ini bedanya, kita orang Ajam dengan orang Arab. Sehingga kalau mereka itu ngasih nama, satu nama, Ahmad, Muhammad, Yusuf, Yunus, selesai. Kalau kita Afro Setio Awan, sampai satu buku nama. Keberatan nama jadi gak tinggi-tinggi, kecil terus. Kalau mereka satu nama, tek satu, dua, tiga, selesai. Kalau kita ini Muhammad, Pak Setiawan, semua 210 nama jadi satu orang. Susah ngapalnya. Ngapal namanya dia aja susah, paling ngapal bapaknya. Ngapal kakeknya lagi. Kalau orang Arab gampang. Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin selesai. Dan Islam juga dijaga dengan ilmu. Ini apa gunanya ngapal sanad seperti ini apa? Kalau orang tidak belajar, oh apa sih kayak gitu, mau tidak perlu. Ini kalau orang tidak belajar seperti ternyata ketika ditadbirkan dalam amaliyah, sangat penting. Dalam halakoh kita ini gampangannya. Ini blok sini, ini kalau ngomong diingkari omongannya. Soalnya apa? Sudah tidak jelas. Yang blok tengah ini orangnya sikoh. Apa yang saya sampaikan persis disampaikan kepada orang. Yang di sini lemah. Di sini ada namanya Muhammad. Di sini ada yang namanya Muhammad. Di sini ada yang namanya siapa? Muhammad. Tapi Muhammad yang di sini orangnya mungkar. Mungkar itu kalau ngomong sudah enggak dianggap omongannya. Yang Muhammad di sini orangnya sikoh, kuat hafalannya. Kalau mau ngomong sesuai dengan yang diomongkan oleh gurunya. Kalau yang di sini lemah, kayaknya guru saya tadi ngomongnya kayak gini ya. Lemah yang di sini. Ini Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad bin Ahmad, ini Muhammad bin Abu Bakar misalkan. Nah kalau kita sekedar ngomong Muhammad, ya Muhammad yang mana ini? Pakai silsilahnya, oh Muhammad bin Ahmad ini yang kuat hafalannya, ini yang diterima. Kalau Muhammad yang ini lemah hafalannya, kalau enggak diikuti dengan itu dia enggak diterima hadisnya. Kalau Muhammad ini sudah dibuang, enggak perlu omongannya. Dia ngomong atau enggak ngomong, enggak diterima. Diam saja enggak diterima, apalagi ngomong. Sampai dia tobat misalkan karena mungkar. Ini ilmu nasab namanya. Butuh dipelajari. Jadi jangan hanya sekedar saya ini punya guru. Guru saya juga punya guru. Barangkali gurumu itu sesat. Ya kan seperti itu. Karena ketika seorang bermajelis seperti ini pikirannya masing-masing. Bisa jadi keluar apa namanya masjid jadi ahlul maksiat. Kalau dia punya murid. Ya memang apa sampai kepada guru misalkan tertingginya sampai. Tapi ternyata dia murid yang apa namanya brutalnya. Dalam ilmu hadis tidak diterima seperti itu. disebutkan di sini. Jadi kalau misalkan kita menemukan sebuah hadis, pasti ada sanad-sanadnya. Haddatsana fulan. Fulan itu siapa? Bin. Haulani misalkan. Haddatsana fulan itu siapa? Muhammad. Yang mana tadi Muhammadnya? Yang mungkar, yang dhaif apa yang thiqah? Kalau yang mungkar, oh, hadis ini lemah. Sudah, enggak usah dipakai hadisnya. Seperti itu. Kalau Muhammadnya bin Ahmad tadi, oh ini yang thiqah, hadisnya berarti sahih. Kita ambil. Oh ini Muhammad yang lemah tadi. Oh kalau yang lemah dilihat ya, ucapannya ini sesuai dengan yang kuat apa enggak? Kalau enggak sesuai dengan yang kuat, oh ini lemah ini. Gimana mau kita terima? Dijaga dengan ilmu ini agama. Jadi enggak sembarangan orang. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata para ulama. Kalau bukan karena isnad seperti ini, orang akan mengatakan dalam agama ini sesuai kehendaknya, semaunya. Tapi Islam ini ilmiah. Nah, jadi jangan disangka kalau Islam itu cuma belajar Al-Quran, di masjid, TPA. Bukan itu, Islam lebih luas. Habis umur kalian untuk belajar Islam, gak akan habis ilmu Islam ini. Nah, tetapi karena sempitnya dan tidak ada yang mengajari, sehingga seakan-akan Islam itu kok adat saja. Ramadan ya taraweh, tadarusan, selesai Ramadan ya sudah, hilang lagi di masjid, nggak tahu kemana. Nanti kalau Idul Fitri ya libur pabrik, ya pulang kampung. Islam itu seakan-akan kok terbatasi dengan itu. Selesai cutinya ya balik lagi ke PT lagi, kerja lagi, kayak gitu lagi. Kolot, jadi kolotnya, tuanya itu kolotnya seperti itu, bukan kolot dengan ilmu. Sehingga ketika diberikan, ini salah lu, salah gimana, ini sudah saya dapatkan dari nenek moyangku, ini jangan macam-macam kamu. Kamu yang baru. Loh, kok saya yang baru, ini sunahnya sejak lama. Dari Rasul. Ini karena seseorang jauhnya daripada ilmu agama, ketika diberikan ini yang benar. Ini Islam baru ini, Jai. Yang baru bukan Islamnya kamu, kenapa gak mau belajar? Ini sunahnya sejak dulu, kenapa kamu gak mau tahu? Jadi kebanyakan orang yang mengatakan, ini Islam baru ini, apa-apaan ini? Justru dia kita tanyakan, berarti dia ini bodoh. Tidak punya ilmu, sudah tidak usah debat dengan orang yang tidak punya ilmu. Percuma. Jadi bodoh nanti kamu. Baik. Idza nataqassafihu fala tujibhu fa inna khaira ijabati as-sukut. Kalau ada orang bodoh ngomong, jangan kau jawab. Jangan kau ladeni, ini percuma. Turun kita nanti. Sebaik-baik jawaban bagi orang yang bodoh itu diam. Diam sudah. Tidak usah debat. Karena orang bodoh itu cenderung pembangkang. Jadi ada kisah dua orang debat. Yang diperdebatkan itu sesuatu yang sama-sama tidak tahu. Dia mau debat juga tidak tahu dalilnya. Ngajak debat orang bodoh, ngeyel. Ada titikan hitam di kejauhan. Titik hitam. Misalkan jauh ada titik hitam. Satunya ngomong, ishada. Apa itu? Satu ngomong, itu burung. Yang satu yang ngomong lah, itu kambing. Padahal sama-sama gak tahu, cuma titikan hitam saja. Jalan gerak-gerak gitu. Kira-kira perdebatan seperti ini sama-sama punya ilmu apa enggak? Gak ada yang punya ilmu. Karena jauh. Hai anak roh kalau gitu. Saya gak, kamu yang salah, saya yang benar. Enggak, kamu yang salah, saya yang benar. Sudah kalau gitu kita dekat. Belum sampai ngelihat kenyataan apa itu hitam-hitam terbang. Seret. Yang ngomongnya burung apa saya katakan itu burung kan? Kamu yang gak percaya. Enggak, pokoknya kambing walaupun terbang. Perhatikan. Pembangkang orang ini. Sudah jelas terbang, kok masih dikatakan kambing walaupun terbang? Ini istilah bagi orang yang dikasih tahu kebenaran kemudian gak mau terima. Anzun wa entor. Sudah. Anjuni kambing walaupun terbang. Jadi kisahnya orang pembangkang seperti ini. Enggak usah diajak debat. Bagaimanapun kalian tegakkan hujah Al-Quran, sunnah, pokoknya kalau sifatnya dia anjun wa entorok, kambing walaupun terbang, percuma. Enggak bermanfaat. Sudah jelas terbang kok kambing. Kambing apa? Kambing bersayap. Enggak ada kambing bersayap. Gak usah banyak debat dalam agama ini. Kalau kamu sudah yakin dengan Islam, dengan yakin dengan sunnah, amalkan. Kalau ada yang bertanya jawab, kalau tidak mau membantah, ya sudah. Saya nggak tahu. Saya ini bukan orang pintar, gitu saja. Kalau kita tawaduk malah dia, oh iya. Kalau kita tahu ini sunnahnya kayak gini, saya enggak, pokoknya saya juga belajar di sana kayak gini. Enggak ada selesainya. Anjun wa entorot, kambing walaupun sudah, percuma seperti ini. Ya gimana sudah tahu Quran sunahnya yang benar ini kok malah tetap yang benar itu adalah kata guru saya. Benar-benar orang ini kambing walaupun terbang sudah. Istilahnya ini istilah saja. Tidak perlu diladeni. Dan juga pembedaan antara wali Allah dan juga orang-orang yang menyerupai mereka tetapi bukan mereka. Jadi yang berpenampilan seperti wali Allah tetapi mereka itu orang-orang munafik. Orang-orang ahlul maksiat. Karena orang munafik itu adalah orang sudah selesai. Alhamdulillah. Jam 7.04. Semangat. Alhamdulillah. Tadi udah ngantuk-ngantuk di belakang. Kayaknya perlu didongengin ya. Banyak dongeng, seneng ya. Oh, kayaknya emang masa kecilnya kurang bahagia semua nih tua-tua ini. Didongengin, seneng. Tapi dongeng ini bermanfaat. Bukan dongeng kancil dan buaya. Kancil nyolong timun. Dan ini dongengnya ilmu. Ini tuanya dulu gak pernah TK. Sehingga ibu guru gak pernah ngasih dongeng. Jadi ketika udah tua dikasih dongeng, seneng. Insyaallah naktafilah huna. Subhanallah. Syahadu ala ilan tasbih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faddalu barak. Nanti pada dulu nih. Kalau dilanjutkan pertanyaannya Pak Ibu, ya nampaknya banyak belum selesai barang ini. Apanya? Materinya lagi. Insya Allah selesai nanti. Oh, iya. Ini tak percepat. Gampang kan, cepat 5 menit juga selesai. Kayak kalau masih apa? Ada sholat dulu, habis sholat dulu ada kesentanya. Iya, kesentanya gak masalah. Ini juga tadi ada pertanyaan yang belum. Baik, itu saja. Khusus tanya jawabnya, kalau gak ada pertanyaan gak ada. Pemohon, satu cuit sekarang bekas di perang pencar atau sudah bercuit pertanyaan. Oh iya, PR nanti. Kalau nggak talim nggak dapat. Diingatkan ya. Ya. Ada catatan yang mungkin kita mulai jam 10. Jam 10 nanti kita talim. Nanti hadir diingatkan. Sampai zuhur akan berubah jadwal. Nanti kita talim sampai zuhur, kemudian pada zuhur kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ya, teman-teman nanti dijawabkan kalau ada yang bertanya pada zuhur, insya Allah dijawab. Ya. Kata Ustaz kalau nggak ada yang tanya berarti selesai dulu. Iya, ya sudah, jangan khawatir.